Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Masih masalah yang keempat, iqdarul wajib wa mimma yukhraju. Kalau kita pelajari bahwa substansi zakat fitri adalah makanan pokok yang paling dominan, yang mendominasi makanan penduduk setempat. Jadi di negeri kita beras, ya beras. Kemudian berapa mikdar, berapa kadarnya? Kadarnya satu soa, ya satu soa. Baik, satu soa itu berapa? Satu soa telah kita pelajari pada pembahasan zakat hasil bumi, ya biji-bijian dan buah-buahan, yaitu biji gandum dan buah kurma kering, kismis. Sudah dipelajari di sana tentang ukuran satu soa. Satu soa itu berapa? Satu soa itu satu mud. Satu soa itu empat mud, ya. Kita ulangi kembali, satu soa berapa mud? Senilai empat mud. Baik. Nah, so' yang dimaksud di sini adalah so' takaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana caranya bagi kaum muslimin, ya, yang jauh dari Madinah, yang tidak mengetahui takaran so' Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, untuk mempermudah, ulama mengalihkan takaran shaa' ke dalam berat, bobot, timbangan, ya, karena ini memungkinkan bagi seluruh pihak. Tetapi dikarenakan berat jenis biji yang ditimbang ketika ulama mengambil, ya, alat penakar yang senilai satu so' Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diisi dengan biji gandum atau biji beras, ya, kemudian ditimbang, dikarenakan biji yang dimasukkan itu berat jenisnya berbeda, maka kita mendapati adanya perbedaan hasil, ya, adanya perbedaan hasil yang disampaikan oleh ulama. Misal Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau dalam Majmu' Ar-Rasail, kita langsung pada beras karena itu yang penting bagi kita pada pembahasan zakat fitri. Lengkapnya kan sudah lewat, ya, ini murojaah saja. Dalam Majmu' Ar-Rasail Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam Majmu' Ar-Rasail, yakni pada fatwa beliau yang dimuat dalam Majmu' Rasail pada juz 18 halaman 274, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa nilai satu sha' Nabi itu senilai 2 kilo 100 gram beras. 2 kilo 100 gram beras, ya, 2,100 kilogram, 2 kilo 100 gram. Nah, jika mengacu kepada apa yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, berarti jika seseorang mengeluarkan beras 2 kilo 100 gram, ya, itu sudah senilai 1 sok. Baik. Jadi jika ingin membuat alat penakar satu sok, ambil 2 kilo 100 gram beras, ya, dimasukkan dalam takaran, ya, kemudian diukur, ya, dibuatlah alat penakar itu dari situ. Maka jadilah alat penakar satu sok, begitu. Nah, ini jika mengacu ke Ibnu Uthaimin. Yang lain adalah yang disampaikan oleh Al-Lajnah Da'imah. Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz dalam Fatwa Al-Lajnah jilid 9 halaman 371, mereka mengatakan bahwa satu sok nabi itu senilai 3 kilogram. 3 kilo kurang lebih. Kurang lebih 3 kilogram beras. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil? Sudah disampaikan di awal, perbedaan berat jenis biji yang ditimbang. Yang dimasukkan dalam talas satu sok kemudian ditimbang. Nah, ya, jika kita ingin misalkan berhati-hati, ambil saja 3 kilogram sesuai fatwa Lajnah. Ya. Artinya 3 kilogram itu sudah tidak dikhawatirkan kurang dari satu sok. Baik. Jika ada kelebihan, diniatkan saja sebagai sedekah biasa. Nah, makanya terkadang ada orang yang bertanya, ya, dia mengeluarkan zakat fitri, ya, membeli misalkan dari toko dan itu lebih untuk dia dan keluarganya, ternyata itu lebih dari yang diwajibkan atasnya, ada kelebihan. Nah, tidak masalah dengan cara kelebihannya diniatkan sebagai sedekah biasa. Adapun zakat fitri itu sudah jelas kadarnya adalah satu sok, yang pada fatwa Lajnah kurang lebih 3 kilogram. Nah, jika ada kelebihan maka diniatkan saja sebagai sedekah biasa. Jadi kita beramal sesuai yang ditetapkan oleh Nabi SAW, zakat fitr kadarnya itu yang dikeluarkan. Ada kelebihan diniatkan sebagai sedekah biasa. Baik. Nah, kemudian di sini dikatakan wala yujzi'u, selanjutnya wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am. Wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am, tidak sah mengeluarkan, ya, qimah. Qimah artinya harga. Harga ta'am, harga makanan pokok yang dikeluarkan itu, yakni dalam hal ini harga beras itu, ya, yaitu mengeluarkannya dalam bentuk uang. Dihargai 3 kilogram beras harganya senilai berapa gitu. Nah, berapa puluh ribu gitu, ya. Nah, berapa sekarang 3 kilogram misalkan beras yang standar, berapa harganya? 3 kilo dapat berapa nilainya? Ya segitulah. Nah, dibayarkan dalam bentuk uang. Yang uang itu nilainya seharga 3 kilogram beras. Yang standar, yang layak, yang biasa dia makan bersama keluarganya di rumah. Baik. Lianna dzalika, na'am, maka itu tidak sah. Lianna dzalika, karena sesungguhnya hal itu khilafu, menyelisihi ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang disyariatkan. Ya. Itu satu. Yang kedua, wali annahu mukhalifun li'amali sahabati. Dan dikarenakan hal itu mukhalifun, menyelisihi amalan sahabat. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada hadis-hadis yang sahih, ta'am, makanan pokok. Para sahabat amalannya makanan pokok yang mereka keluarkan. Tidak pernah terjadi sahabat mengeluarkannya dalam bentuk qimah, dalam bentuk harganya, uang. Tidak pernah. Ya, faqad kanu, sungguh mereka senantiasa yukhrijunaha, para sahabat senantiasa mengeluarkan zakat fitri, sha'an min ta'am, satu sha' berupa makanan pokok. Alasan yang ketiga, hujjah yang ketiga, wali anna zakatal fitri, dan dikarenakan zakat fitri, ibadatun mafrudatun, ibadah yang difardukan, yang diwajibkan, min jinsin muayyanin, berupa dalam bentuk jenis tertentu yang ditetapkan, wa huwa ta'amu, yaitu makanan pokok. Fala yujzi'u, maka tidak sah ikhrajuha, mengeluarkannya, min ghairi jinsil muayyani, dengan berupa selain jenis makanan yang telah ditetapkan. Fayyid, tiga hujjah disebutkan di sini tidak sah. Kenapa? Menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi merintahkan dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Yang kedua, menyelisihi amalan sahabat. Yang ketiga, zakat fitrah itu ibadah. Ibadah fardu yang diwajibkan dari jenis tertentu yang telah ditetapkan, yaitu makanan pokok. Maka tidak boleh diganti dengan selainnya. Jika ada yang melakukan istihsan, istilahnya, ya, melakukan beristihsan, yakni berpandangan, ya, memandang bagus, memandang baik pembayaran dengan diganti dengan uang senilai satu sok dengan alasan sudah banyak orang yang mengeluarkan beras, rata-rata orang mengeluarkan beras, ya, dan fakir miskin sebagian mereka bukan butuh beras, butuh pakaian, ya, butuh pakaian atau yang lainnya, maka saya kasih saja dia, berikan saja uang supaya dia bebas menggunakannya. Kalau uang, dia mau belikan beras, mau belikan pakaian, dan seterusnya. Ini istihsan namanya. Ya, istihsan yang menabrak aturan syariat. Ya, logika tidak berlaku jika ada ketetapan syariat. Apakah Anda mengira bahwa fakir miskin di zaman Nabi SAW tidak butuh pakaian? Tidak butuh selain beras? Ya. Tidakkah kita mengetahui bahwa para sahabat sebagian mereka miskin, punya baju hanya satu, ya, pakaian hanya satu yang melekat di badan. Bersama dengan itu, Nabi SAW memfardukan dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, dan para sahabat senantiasa mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok, tidak pernah mengeluarkannya dengan bentuk dinar atau dirham. Ya, logika nggak bisa dipakai jika ada nas. Ya, jangkauan logika itu terbatas dan sudah terbantah tadi. Di zaman Nabi, fakir miskin juga butuh uang, juga butuh pakaian, tapi tetap dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok oleh para sahabat sesuai, ya, perintah Nabi SAW. Nah, kemudian al-mas'alatul khamisah, itu masalah yang kelima, fi waqti wujubiha, waktu wajibnya zakat fitr. Wa ikhrajia, waktu mengeluarkannya. Ini ada dua perkara yang berbeda. Yang pertama, waktu wujubiha. Fi waktu wujubiha, yakni waktu wajibnya. Waktu wajibnya, yakni jika waktu itu tiba, saat itulah diwajibkan. Gitu. Sebelum waktu itu tiba, zakat fitri belum diwajibkan. Jika saat itu telah lewat, berarti waktu wajibnya sudah lewat. Itu tentang waktu wajibnya. Ya. Dengan demikian, barang siapa tidak mampu mengeluarkan zakat fitri, ya, karena tidak punya kelebihan harta dari makanan primernya atau kebutuhan daruratnya, kebutuhan primernya untuk malam Id dan hari Id, saat wajibnya zakat, saat wajibnya dia tidak punya kemampuan, meskipun setelah saat itu berlalu beberapa jam misalkan, ya, baru dia punya kemampuan, maka dia tidak terkena kewajiban bayar zakat fitrah. Karena waktu wajibnya, saat waktu wajibnya tiba, dia tidak mampu. Nah. Ya. Itu waktu wajib. Yang kedua, waktu ikhrajiyah, waktu mengeluarkannya. Waktu membayarkannya. Ini lain lagi. Tayyib. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul id. Ya. Waktu wajibnya zakat fitr adalah terbenamnya matahari di malam Id. Terbenamnya matahari di malam Id. Baik. Alasannya li'annahu al-waqtu. Karena sesungguhnya waktu terbenamnya matahari adalah waktu alladhi yakuni bihil fitru, waktu yang dengannya al-fitru berbuka, min Ramadan, dari puasa Ramadan, mengakhiri puasa Ramadan. Itu waktu mengakhiri puasa Ramadan. Ya. Itu waktu berbuka untuk hari terakhir. Malamnya sudah malam Id. Berarti Ramadan sudah ditutup. Sementara zakat ini adalah zakatul fitri. Sebagaimana sudah dibahas di awal. Disebut zakatul fitr. Karena zakat ini wajibkan dengan sebab al-fitr min Ramadan, berbuka dari Ramadan, mengakhiri Ramadan, puasa Ramadan. Berarti dengan terbenamnya matahari malam Id yang mengakhiri puasa Ramadan, itulah saat wajibnya. Ya. Dengan demikian, sebagaimana telah pernah disampaikan, andaikan seseorang pada asalnya dia miskin, tetapi ada yang memajukan pembayaran zakat fitrnya sehari atau dua hari sebelum malam Id, dia sudah serahkan ke fakir miskin yang berhak. Kemudian fakir miskin ini ternyata banyak dapat beras. Jika dihitung, maka untuk kebutuhan makan dia, makan pokok dia bersama keluarganya untuk malam Id dan hari Id dari beras yang terkumpul itu banyak lebihnya. Dan juga untuk kebutuhan yang lainnya, ya, dia sempat jual sebagian misalkan, ya, untuk kebutuhan daruratnya, kebutuhan primer lainnya, dan itu dihitung masih ada kelebihan dari kebutuhan di malam Id dan hari Id. Maka berarti dengan terbenamnya matahari malam Id, dia punya kemampuan, berarti dia wajib bayar zakat fitr. Ya, sebaliknya tadi sudah disampaikan juga, barang siapa ketika terbenam matahari di malam Id, dia tidak mampu bayar zakat fitr. Dia termasuk fakir miskin dan belum ada beras datang ke dia. Ya. Baik, setelah terbenam matahari, nah, setelah terbenam matahari, baru kemudian setelah itu dia dapat. Ya, setelah itu kemudian dia dapat ke lapangan, dapat datang beras, ataukah hari Idnya baru paginya baru dapat beras, itu waktu wajibnya sudah lewat. Saat waktu wajib yaitu terbenamnya matahari, dia tidak mampu, meskipun setelahnya dia punya kelebihan kemampuan, maka tidak wajib membayar zakat fitr. Bisa dipahami? Wa li ikhrajiha waqtan. Dan untuk waktu pembayaran zakat fitr ada dua waktu. Waktu fadilatin, waktu yang utama pahalanya sempurna. Wa ada'in, dan itu waktu ada, yakni penunaian zakat fitr pada waktunya dengan pahala yang sempurna. Ya. Wa waktu jawaz, dan waktu yang dibolehkan tetapi dari segi keutamaan pahala tidak sebesar yang pertama, tetapi tetap boleh dan sah. Fa amma waqtul fadilah, adapun waktu yang memiliki keutamaan, fahuwa min tulu'i fajri yaumil 'idi ila qubaili ada'i salatil 'id, mulai dari tulu'il fajri, ya tulu' fajr yaumil 'id, min tulu'i fajri yaumil 'id, dari terbitnya fajar hari Id, mulai terbitnya fajar hari Id, ya, karena dengan terbitnya fajar berarti sudah masuk, ya, hari Id. Tayyib, ila qubaili, sampai menjelang ada'i salatil Id, waktu pelaksanaan salat Id. Sebagaimana kita tahu, waktu pelaksanaan salat Id masuk dengan masuknya waktu duha, dengan keluarnya waktu terlarang, yaitu setelah matahari meninggi, ya, dari ufuk menurut pandangan kasat mata setinggi satu tombak, yaitu kurang lebih 15 menit setelah terbit. Kurang lebih 15 menit setelah terbit, ya, berarti sudah keluar waktu terlarang sholat, dan itu awal waktu pelaksanaan sholat duha. Dan di saat itulah, ya, kaum muslimin melaksanakan sholat Id. Jadi intinya mulai dari terbit fajar hari Id, ya, sampai menjelang pelaksanaan sholat Id, masih sempat membayarkan sebelum pelaksanaan sholat Id. Nah, sebelum pelaksanaan sholat Id, itu waktu yang memiliki fadilah. Dan ini termasuk lumayan sempit waktunya, ya. Tetapi itulah waktu yang paling utama. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, telah memerintahkan bi zakatil fitri, pembayaran zakat fitr, qabla khurujin nasi ila shalah. Qabla khurujin nasi ila sholati, sebelum kaum muslimin keluar mengerjakan sholat Id. Hadis ini muttafaq alaih. Wa amma waqtul jawaz, adapun waktu yang dibolehkan pembayaran zakat fitr sah, tetapi dari segi pahala keutamaan tidak seperti yang pertama. Fahuwa, yaitu qabla al-idi, sebelum hari Id, biyaumin au yaumain, sehari atau dua hari sebelum hari Id. Sehari atau dua hari sebelum hari Id sudah boleh dikeluarkan dan sah, yakni sudah boleh diserahkan ke fakir miskin yang berhak atau kepada wakilnya, ya, sehari atau dua hari sebelum sholat Id itu sudah boleh dan sah. Baik, difahami? Yani sehari atau dua hari sebelum Id sudah dikeluarkan dan sudah disampaikan ke tangan yang berhak dari kalangan fakir miskin, sudah diterima oleh fakir miskin yang berhak atau wakilnya yang mewakili. لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك, berdasarkan amalan Ibnu Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat, ya, tentang hal itu mereka mengeluarkannya sehari atau dua hari, ya, kepada fakir miskin atau wakilnya. Bahkan ada mazhab yang lebih longgar dari ini, yang membolehkan 3 hari sebelum hari Id. 3 hari sebelum hari Id. Pendapat ini kuat karena ada riwayat athar dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrinya, ya, diberikan kepada petugas pemerintah yang mengumpulkan zakat. Dua hari atau 3 hari sebelum Id. 2 atau 3 hari sebelum Id. Dan athar ini yang menyebutkan itu dilakukan oleh Ibnu Umar 2 atau 3 hari sebelum Id, dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwatta. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Imam Malik yang terkenal, yaitu Muwatta. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar melakukan itu. Dan sanad ini Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar termasuk salah satu sanad yang paling sahih di dunia. Termasuk salah satu sanad yang tingkatannya, levelnya sanad paling sahih di dunia. Ada beberapa sanad yang levelnya paling sahih di dunia, salah satunya ini. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Oleh karena itu muncullah riwayat lain dari Imam Ahmad ini yang kita dengar di kitab ini, sehari atau 2 hari sebelum Id. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali dan ini riwayat dari Ahmad. Muncul riwayat yang lain dari Imam Ahmad mengatakan boleh 3 hari sebelumnya berdasarkan athar Ibnu Umar tadi. Dan athar Ibnu Umar tadi bahwa itu dilakukan 3 hari, 2 hari atau 3 hari sebelum Id, Idul Fitri, diperkuat dengan makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih, yang mengisahkan Abu Hurairah ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam jadi petugas penjaga zakat fitri yang dikumpulkan oleh pemerintah. Ketika Abu Hurairah menjaganya, datanglah setan menjelma jadi pria yang mengaku miskin tanpa dikenali oleh Abu Hurairah bahwa itu setan. Abu Hurairah tidak tahu. Nah, Abu Hurairah tidak tahu. Itu terjadi 3 hari berturut-turut. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah hari pertama, hari kedua, dia mengaku bahwa saya orang miskin, punya keluarga di belakang yang miskin. Akhirnya Abu Hurairah berinisiatif untuk memberikan kurma kering itu yang merupakan zakat fitr karena dia berhak, karena dia miskin. Ya, hari ketiga juga begitu. Hanya saja hari ketiga hendak dilaporkan oleh Abu Hurairah. Hanya saja jelmaan setan ini melakukan negosiasi mengajarkan kepada Abu Hurairah satu rahasia agar dilepas, yaitu jika baca ayat kursi sebelum tidur maka setan tidak akan bisa mendekatinya. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan kepada Abu Hurairah bahwa ya orang itu adalah setan, jelmaan setan. Barulah Abu Hurairah tahu kalau itu jelmaan setan. Yang jelas asyahid di sini Abu Hurairah ya berinisiatif memberikan zakat fitr itu ya kepadanya karena menyangka dia fakir miskin. Nah, itu 3 hari berturut-turut. Dan Nabi tidak menyalahkan Abu Hurairah, yakni menyetujui kebijakannya. Ya. Berarti sudah terkumpul beberapa hari sebelum Id di tangan pemerintah. Ya. Yang merupakan wakil. Ya. Baik. Nah, dengan demikian ini menguatkan bahwa boleh 3 hari sebelum Id. Oleh karena itu, karena kuatnya pendapat ini, meskipun bukan ini yang menjadi mazhab Hambali, tapi ini salah satu riwayat dari Ahmad, karena kuatnya pendapat ini, maka Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin Syekh bin Baz, dan mereka adalah fuqaha mazhab Hambali, fuqaha Hanabila, mereka memfatwakan ini. Mereka memfatwakan ini boleh 3 hari sebelum Id. Dan ini tidak membatalkan tujuan dan hikmah disyariatkannya zakat fitrah, karena waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini termasuk kemudahan adanya waktu jawaz, karena boleh jadi seseorang di hari Id, di malam Id, hari Id punya kesibukan yang menyulitkan dia untuk membayarkan zakatnya, sehingga dengan adanya kelonggaran beberapa di sebelum Id itu memungkinkan bagi dia. Nah, bahkan ada yang lebih longgar dari ini. Dan meskipun kita tidak memilih melakukan itu, tetapi kita sulit juga untuk menyalahkan mereka dan mengingkarinya, yaitu mazhab Syafi'i. Dan itulah yang dilakukan oleh masyarakat kita kaum muslimin di negeri ini di atas mazhab Syafi'i. Dari awal Ramadan sudah sah dikeluarkan, ya, itu mazhab yang paling longgar. Mazhab Syafi'i sejak awal Ramadan sudah dikeluarkan dan itu sah menurut mazhab Syafi'i. Tetapi kita tidak memilih, ya, secara amalan kita tidak memilih mazhab ini, meskipun kita sulit mengingkarinya, dikarenakan ya zakat fitr ini terkait dengan Ramadan. Lebih hati-hati mazhab yang kita pelajari sekarang, ya. Maksimal 3 hari sebelum Ramadan. 3 hari sebelum Id. 3 hari atau 2 hari atau 1 hari sebelum Id. Jika memungkinkan, maka di hari Id setelah terbit fajar, yang penting sebelum salat Id. Itu waktu yang paling utama. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id, dan tidak boleh ditunda pembayarannya dari salat Id. Ya, fa in akhraha, apabila dia menundanya sampai salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu hanya sedekah biasa dari sedekah-sedekah yang ada, seperti sedekah-sedekah biasa lainnya. Wa ya'samu, dan dia berdosa ala hadza ta'khiri, atas penundaan ini hingga keluar waktu ya, yang ditetapkan untuk pembayarannya. Jadi di samping dia berdosa, tidak sah, hanya bernilai sedekah. Yang namanya sedekah ada pahalanya, tetapi dari segi kewajiban bayar zakat fitri pada waktunya dia berdosa karena tidak bayar pada waktunya dan tidak sah sebagai zakat fitr. nilainya hanya sedekah biasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rasakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla sholati, barang siapa membayarkannya sebelum sholat Id, fahiya zakatun makbulatun, maka itu adalah zakat yang diterima, sah. Diterima di sisi Allah Ta'ala, diterima, sah di sisi Allah Ta'ala. Wa man addaha ba'da sholah, dan barang siapa membayarkannya setelah sholat Id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka itu hanya sedekah biasa, salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis Ibnu Abbas dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Sudah lewat hadisnya. Kecuali apabila ada uzur. Kecuali apabila ada uzur. Ya. Jika ada uzur bukan sengaja, maka boleh dikodok. Seperti halnya sholat yang ditetapkan waktunya, ada awal waktu, ada akhir waktu. Jika lupa mengerjakan sholat, ya, udur, maka meskipun sudah keluar waktu, tetap dikodok. Begitu pula ini. Nah, wallahu a'lam, ini akhir pembahasan zakat fitr. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, sholallahu alaihi wasallam.